Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam pemirsa Radar TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hilmi Pramudia malam hari ini bisa kembali hadir menyapa Anda di program Cahaya Hati. Kalau bulan kemarin kita sempat absen, kalau misalkan Anda yang kangen dengan saya ataupun sama saya, nanti kita malam hari berjumpa lagi, alhamdulillah. Dan di malam hari juga di studio kami sudah penuh dengan Mustami yang hadir untuk mendengarkan ceramah, ya. Saya menyapa dulu bapak-bapak yang ada di sini. Pada sehat, Pak, semuanya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti langkahnya diganti sama kebaikan, ya, sama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang biasanya jauh-jauh datang, kira-kira yang jauh hari ini dari mana nih? Ada yang dari mana, luar kota? Wah, ini bapak yang satu ini dari mana, Pak? Dari Lombok, luar biasa, ya. Selamat datang di Tasikmalaya, Pak. Ya, nanti kita bisa berbincang seputar tema yang luar biasa malam hari. Tapi sebelumnya, bulan kemarin, saya ini sempat absen bersama kita. Ada kegiatan apa sih? Ya, kegiatan ke apa? Negara Beton. Negara Beton itu? Hong Kong. Ke Hong Kong. Ya, kegiatan dakwah kerjasama dengan Islamic Union of Hong Kong. Luar biasa. Saya kapan diajak ke luar negeri apa ya? Untuk dakwah gitu. Baik. Meskipun minggu ya bulan biasa kan kita minggu ketiga di satu bulan itu kita hadir dan kita membawa tema yang luar biasa ini. Sebenarnya saya juga tadi sempat ngobrol sama Syekh, temanya kita coba untuk lebih apa update lagi. Ini seputar menyikapi radikalisme atas nama agama. Karena memang kita yang paling fenomenal saat ini, ya, paham ISIS juga cukup mengguncang dunia, dan bagaimana kita harus benar-benar menyikapi ini supaya tahu apa sih yang sebenarnya mereka inginkan, kemudian paham-paham seperti apa, dan ini tema yang luar biasa, menyikapi radikalisme atas nama agama. Untuk selengkapnya, ya, kalau misalkan penasaran, kita langsung aja akan membahas ini bersama saya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang berbahagia beserta seluruh pemirsa Radar TV dimanapun berada, semoga Allah senantiasa memberikan karunia-Nya kepada kita sekalian. Banyak-banyaklah kita memuji dan bersyukur kepada Allah. Saking banyaknya karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Nah, kadang nikmat itu akan terasa hadir, terasa bernilai, kalau karunia atau nikmat itu sudah hilang dari genggaman kita. Kita merasakan betapa nikmatnya sehat kalau sudah datang sakit. Kita akan merasakan kebaikan seseorang apabila sudah tiada di hadapan kita. Demikian pula kita akan merasakan kenikmatan dunia ini betapa berharga. Tempat untuk mengabdi, untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, kalau dunia ini sudah lepas dari genggaman kita, kita sudah pulang ke rahmatullah. Maka oleh sebab itu, memuji dan bersyukur harus senantiasa hadir dalam hati kita. Mudah-mudahan majelis pengajian di Radar TV ini, majelis yang akan menyuguhkan, menghadirkan hati yang kolbun syakir, hati yang senantiasa bersyukur atas karunia-karunianya. Jamaah sekalian, kita akan mengupas tema yang dilatar belakangi oleh banyaknya aksi-aksi teror atau kegiatan-kegiatan yang radikal dan mengatasnamakan agama, khususnya agama kita yang sangat kita cintai, yang menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta, yaitu agama Islam. Nah, kalau kita melihat sejarah, kenapa orang melakukan satu tindakan jahat, membunuh, biadab, mengatasnamakan agama, itu diawali ketika Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau ditikam, dibunuh oleh seseorang yang hafal Al-Quran. Karakteristiknya kalau di malam hari, qaimul lail, selalu bangun untuk melaksanakan tahajud. Shaimun nahar, di siang harinya ia berpuasa. Namanya Abdurrahman bin Muljam. Tapi kenapa ia memutuskan untuk membunuh dengan tangannya sendiri, membunuh Sayyidina Ali? Dalilnya sederhana. Karena Sayyidina Ali tidak menjalankan perintah Allah. Menyerahkan amanah menjadi khalifah kepada orang lain. Maka ketika ia tidak menjalankan perintah Allah, maka dihukumi zolim. Orang zolim halal darahnya. Nah, itu dalil-dalil sederhana. Menggunakan ayat-ayat sepotong-sepotong-sepotong dengan pemahaman yang rendah. Maka pada akhirnya berani membunuh seorang yang bernama Sayyidina Ali. Nah, kita melihat fenomena hari ini, gerakan-gerakan yang radikal. Tapi atas nama agama Allah yang mulia. Padahal Islam, ajaran yang mulia harus diajarkan, harus didakwahkan dengan cara yang mulia. Nasiril haq bil haq. Ketika kita ingin menegakkan kebenaran agama Allah, tentu harus dengan hak, dengan cara yang hak, sesuai dengan bimbingan, aturan Allah dan Rasul-Nya. Nah, bagaimana sikap kita? Tentu kita harus punya sikap. Sikap yang tepat. Untuk mempunyai sikap yang tepat, kita harus mengetahui terlebih dahulu risalah Islam yang diturunkan oleh Allah yang bernama Islam, apa saja fungsinya. Kita akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa, mendapatkan amanah, membawa dan harus menyampaikan, membumikan risalah Islam di muka bumi ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam surah Al-Jumu'ah ayat kedua, ada tiga peran utama Rasulullah dihadirkan dengan membawa risalah yang mulia, risalah Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwalladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Shadaqallahul adzim. Dari ayat ini ada tiga peran utama rasul diutus, nabi diutus di tengah-tengah kehidupan umat manusia dengan membawa satu risalah yang berasal dari Allah, risalah Islam namanya. Yang pertama adalah yatlu alaihim ayati. Tugas rasul atau nabi membawa agama Allah itu, beliau berperan sebagai ad-da'i ilallah, sebagai orang yang mengajak, menyeru manusia kepada jalan Allah. Jadi mengajak manusia kepada Allah. Supaya jiwa manusia, sebab dalam diri kita ada ruang kosong. Ini harus diisi oleh keimanan, keyakinan yang hak. Disebut akidah. Nah, fungsi utama rasul atau nabi itu mengajak manusia supaya jiwanya, supaya hatinya diisi oleh keyakinan, oleh keimanan yang hak, yang benar. Yaitu iman kepada Allah, Allah Rabbul Alamin. Allah adalah pemilik seluruh alam semesta. Jangan sampai jiwanya kosong. Atau ada keyakinan justru yang batil. Nah, ini peran yang pertama dan utama. Bahwa nabi atau rasul diutus di tengah-tengah kehidupan umat manusia adalah untuk mengingatkan manusia bahwa Allah Subhanahu wa taala eksis sebagai Rabbul Alamin. Sehingga jiwa manusia harus diisi dengan keyakinan, keimanan yang kokoh akan Allah Subhanahu wa taala sekaligus mentauhidkannya. Inilah peran atau misi utama dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu dilanjutkan oleh para pewarisnya, oleh para ulama setiap zaman sampai hari kiamat kelak. Yang kedua, tugas atau peran Rasul adalah wa yuzakkihim, muzakkin nufus. Artinya adalah pembersih jiwa manusia. Sebab jiwa manusia bisa mengalami kotor. Yang tadinya fitrah bersih suci dalam kehidupan, sering terjadi kesalahan-kesalahan yang membuat jiwa atau kalbu manusia itu menjadi kotor. Nah, peran Rasul adalah muzakkin nufus, membersihkan jiwa manusia dari kotoran-kotoran jiwa, dari kotoran-kotoran batin. Ya, seperti timbulnya permusuhan, buruk sangka, perselisihan, itu sebetulnya diakibatkan dari jiwa yang kotor. Ambisi, keserakahan, tamak, yang buat kekacauan dalam kehidupan. Maka itu semua jiwa-jiwa itu bisa dibersihkan dengan hadirnya sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian dilanjutkan peran itu oleh al-ulama warasatul anbiya. Ini yang kedua. Kemudian peran yang ketiga adalah wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Peran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai mu'alim, sebagai pendidik, sebagai pengajar bagi manusia, yang menjadi sumber ajarannya adalah Alkitab, Al-Quranul Karim, wal hikmah. Hikmah adalah buah intisari dari Al-Quranul Karim. Jadi yang ketiga adalah sebagai mu'alim, pendidik, pengajar manusia. Yang diajarkan adalah Al-Quran, yang diajarkan adalah hikmah-hikmah. Inilah tiga peran dari Rasulullah SAW diutus di tengah-tengah kehidupan manusia, dan kemudian peran itu dilanjutkan oleh para ulama sampai hari kiamat. Nah, ketika kita mengetahui tiga peran yang utama ini, yang sangat mulia, yang sangat besar jasanya bagi manusia, kita akan melihat betapa mulianya ajaran Islam. Untuk mendidik, untuk mencerdaskan manusia, mencerdaskan pikirannya, membersihkan jiwanya, kemudian penuh dengan ilmu pengetahuan yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga sangat kontradiktif sekali kalau ada orang mengajarkan Islam atau ingin tatbikus syariah, menerapkan syariat Islam dalam konteks berbangsa dan bernegara dengan cara-cara memaksa dan kekerasan. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi, dan untuk para muslim yang hadir juga silakan bisa bertanya seputar tema yang hari ini kita bahas, yaitu menyikapi radikalisme, mengatasnamakan agama, ataupun nanti boleh sharing juga yang lainnya, pengen cerita ataupun curhat sedikit boleh di sini Pak ya, tapi jangan masalah keluarga. Oke, nanti kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini, untuk itu tetaplah bersama kami di Cahaya Hati. Ya, kita kembali lagi di Cahaya Hati, masih membahas tema yang luar biasa, yaitu menyikapi radikalisme atas nama agama. Karena memang tadi saya juga sempat ngobrol sama Syekh, ini harus disikapi dengan baik dan benar, apalagi dengan fenomena yang terjadi, dikait-kaitkan lagi dengan paham ISIS, yang ternyata ada sebagian tetangga kita, orang Ciamis itu juga menjadi bagian dari 16 WNI yang hilang di Turki, dan itu juga menjadi mungkin sampai saat ini petugas masih terus berupaya apakah hal tersebut benar atau tidak, ada kaitannya dengan paham yang cukup dikatakan radikal. Dan ini juga tadi saya membahas, saya sempat ngobrol bahwa ini harus dipahami dulu dasarnya seperti itu ya saya. Baik, bisa dilanjutkan silakan. Ya, baik, jemaah sekalian beserta pemirsa Radar TV yang berbahagia. Kita akan lanjutkan konsepnya. Tadi bahwa tugas utama Rasul diutus di tengah kehidupan manusia adalah ad-da'i ilallah, mengajak manusia kepada Allah. Mengingatkan manusia bahwa hidup dan kehidupan ini tidak jadi tiba-tiba. Tidak jadi dengan sendirinya. Tapi ada sang pencipta, sang pemelihara. Itulah Allah Rabbul Alamin. Nah, di dalam berdakwah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan bimbingan, karena beliau itu sepenuhnya ada dalam bimbingan Allah. Thariqahnya, cara berdakwahnya diajarkan oleh Allah. Kita lihat surah An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Artinya ud'u, serulah wahai Muhammad. Ini khitabnya ketika turun ayat ini khusus kepada Nabi, karena Nabi adalah sebagai da'i. Ud'u ila sabili rabbik. Serulah wahai Muhammad, ajaklah wahai Muhammad manusia seluruhnya ila sabili rabbik, untuk mengenal jalan Tuhanmu, supaya masuk kepada jalan Tuhanmu. Ada tiga metode yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi dalam berdakwah. Yang pertama adalah bil hikmah, dengan cara yang hikmah, dengan cara yang bijaksana. Ya, kalau kita paham, ada bahasa istilah Jermannya, China herang laukna benang. Bahasa Jerman bukan? Oh, bahasa Sunda itu. Ini satu perkataan yang indah, bagian dari hikmah. Jadi dalam berdakwah, yang pertama metodenya bil hikmah. Dengan cara-cara yang hikmah, dengan cara-cara bijaksana. Melihat situasi, melihat kondisi, bi kodri ukulihim, khotibun nas bi kodri ukulihim. Ya. Dengan cara sesuai dengan kemampuan berpikir yang berbeda-beda. Itu bagian dari hikmah. Tidak mengeneralisir, tidak apa menyeluruh. Ya. Dalam arti takmim, dipukul rata manusia itu. Cara yang pertama itu penuh dengan hikmah, penuh dengan bijaksana, penuh dengan mutiara. Bahkan kita pun melihat ketika Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan dakwah kepada penguasa. Siapa penguasa ketika itu? Wah, terkenal sekali itu. Namanya Fir'aun. Allah membimbing dan mengajarkan. Mulai dari berangkat dakwah itu pertama jangan lupa kepadaku. Jadi pendai itu harus selalu zikir kepada Allah. Sebab yang akan disampaikan itu risalah Allah, bukan risalah dirinya. Yang dicari itu bukan isi amplop. Tetapi yang dibawa itu risalah Allah, maka jangan lupa kepadaku. Yang kedua, waqula lahu qaulan layyina. Ketika menyampaikan, sampaikanlah kepada dia dengan kata-kata yang lemah lembut. Jangan memojokkan, jangan menghinakan, tapi qaulan layyina, ungkapan-ungkapan kata-kata yang lemah lembut. Itulah hikmah. Bagaimana supaya tidak tersinggung? Nah, yang kedua metodenya adalah wal mau'izatil hasanah. Dengan pengajaran-pengajaran, dengan pendidikan-pendidikan. Jadi dakwah dengan metode yang mengandung nilai-nilai edukasi, nilai-nilai pendidikan. Yang terakhir, yang ketiga, ketika terjadi penolakan, maka wajadilhum billati hiya ahsan. Bermujadahlah, berdebatlah dengan cara-cara yang lebih baik. Jadi kata-kata hasanah, kata-kata baik selalu harus menyertai di dalam berdakwah. Jadi sungguh pun ketika disanggah dalil kita, maka bermujadalahlah, maka berdebatlah, berdiskusilah dengan cara debat yang lebih baik. Tidak dengan kasar, tidak memojokkan, dan yang lain-lainnya. Ini tiga metode dakwah yang diajarkan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan harus dilanjutkan oleh umatnya. Tiga metode ini. Betapa mulia, betapa indah dalam berdakwah. Jadi sedikit pun tidak ada unsur pemaksaan, penghinaan. Mari kita lihat ayat yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah paya subullaha aduan bigoir ilmin. Nabi pun diajarkan jangan mencaci maki orang-orang yang menyembah, mendakwahkan, menyeru selain Allah. Jangan mencaci maki orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Jangan mencaci maki. Sebab kalau mencaci maki mereka, mereka balik akan mencaci maki Allah tanpa menggunakan ilmu. Nanti yang kotornya, yang rusaknya siapa? Allah. Jadi ketika kita mencaci maki mereka, mereka akan mencaci maki Allah. Jadi bahayanya luar biasa. Allah dicaci maki. Nama Allah terhinakan. Nama agama terhinakan. Sebab mencaci maki maka dilarang. Jadi mencaci maki itu bukan metode dakwah. Memojokkan itu bukan metode dakwah. Menghinakan itu bukan metode dakwah. Memukul itu bukan metode dakwah. Termasuk jangan sekali-kali mendakwahkan agama ada unsur pemaksaan. Allah pun mengingatkan dalam surah Yunus ayat ke-99. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin? Artinya, wahai Muhammad, apakah engkau mau memaksa manusia sampai manusia itu mereka menjadi orang yang beriman? Diingatkan oleh Allah. Allah memberi rambu-rambu kepada Nabi dalam berdakwah, termasuk tatbiku syariah, dalam menerapkan syariat dan ajaran Islam. Di ayat ke-100-nya Allah pun memberikan bimbingan lagi. Bahwa tidak akan beriman seseorang kecuali dengan izin Allah. Jadi seseorang tidak akan bisa beriman kepada Allah sebab iman itu sesuatu yang mahal, sesuatu anugerah yang ada dalam hati yang bersih. Kecuali datangnya keimanan itu dengan izin Allah. Jadi kalau kita ngajak ya kepada siapa saja masuk ke dalam Islam, mengajarkan Islam, kemudian orang lain enggak mau. Orang lain misalnya enggak mau menolaknya. Ingat, jangan ada kekerasan. Ingat, hakikatnya yang memberikan petunjuk, yang menghadirkan iman ke dalam hati seseorang, kecuali Allah. Maka Rasul pun selalu dibimbing, innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, tidak akan bisa memberikan hidayah, memasukkan iman ke dalam hati manusia, walaupun manusia itu sangat dicintai oleh engkau. Walakinallaha yahdi may yasha, akan tetapi Allah lah yang berhak, yang punya otoritas untuk memberikan keimanan kepada seseorang yang dikehendakinya. Jadi urusan agama itu bukan urusan kacang goreng, yang bisa dipaksa-paksa, dibujuk rayu, bukan, sesuatu yang mahal, risalah yang agung. Maka dalam menyampaikannya pun harus dengan cara-cara yang mulia pula. Nah, inilah peringatan-peringatan Allah bahwa dalam berdakwah jangan caci maki, dalam berdakwah jangan sampai sedikit pun ada unsur paksaan. Sebab agama itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Baik. Ini penasaran dengan pertanyaan yang saya ingin tanyakan, Nes, mengenai sistem. Kalau misalkan yang fenomena sekarang terjadi, itu cukup hamat, tidak cara memaksa, tapi mengiming-imingi. Misalkan katanya, Pak, nih ya, kalau misalkan yang sistem pemahaman yang radikal, yang sedang hot itu kalau misalkan yang mau masuk sana, itu per bulannya dibayar 20 juta. Nah, dengan seperti itu, saya, apakah memang sama saja itu tidak seperti yang tadi, selain radikal, tidak dipaksa, tapi dengan cara lain, dengan sistem yang berbeda gitu. Iya, tentu selain dilarang juga dengan cara memaksa, juga iman itu kan dalam hati. Ya. Iman itu di dalam hati. Kepercayaan kepada Allah, betapa mulianya. Hamba bisa percaya kepada Allah, keyakinan yang tumbuh dalam hati. Nah, kira-kira kalau diiming-iming, ya, dengan uang lah, entah berapa puluh juta lah. Tentu keimanan itu tidak akan bisa tumbuh iman yang sebenarnya. Sebab yang dimaksud iman itu iman yang sesungguhnya, yang tumbuh dalam hati yang bersih. Jadi gak mungkin iman itu akan datang dengan bujuk rayu. Jadi itu bukan iman yang sebenarnya. Jadi walaupun misalnya dengan atas nama jihad dan yang lain-lainnya dengan bujuk rayu seperti itu bukan dari ajaran Islam. Bukan dari nilai-nilai yang disebarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi memanfaatkan kondisi seorang dengan misalkan ekonominya lagi tidak baik, kemudian itu diiming-imingi dengan hal yang demikian juga tetap sama ya dengan prosesnya ya. Ya betul, sebab sudah sangat jelas bimbingan dalam Al-Quran metode dakwah yang tiga tadi. Jadi tidak ada dalam tiga dakwah metode Nabi itu memaksa dan sekali termasuk mengiming-iming dengan harta. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa untuk membahas mengenai tema kita malam hari ini, yaitu menyikapi radikalisme atas nama agama. Ya, untuk itu tetaplah bersama kami di Cahaya Hati. Ya, baik, kita kembali lagi di Cahaya Hati dengan tema malam hari ini, yaitu menyikapi radikalisme atas nama agama. Dan selamat malam kami ucapkan juga untuk pemirsa di rumah yang malam hari ini baru bergabung bersama kita, ataupun tadi juga para mustami yang baru datang, selamat datang di studio kami dengan tema yang masih kita bahas. Nanti juga kita bisa berbincang di segmen keempat deh. Kita akan sharing langsung bersama para mustami yang hadir di sini. Sebelumnya kita akan lanjutkan dulu mengenai pembahasan kita. Silakan. Jemaah sekalian beserta pemirsa Radar TV dimanapun berada, kita lanjutkan pembahasannya. Dari tiga peran utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus membawa risalah Allah yang mulia, kita akan mendapatkan ketiga tugas itu di dalam pemetaan dakwah beliau dengan melihat sejarahnya. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di kota Mekah sebagai kampung halamannya, kota kelahirannya. Disebut periodisasi Mekah ini kurang lebih 13 tahun. Hanya puluhan sampai sekian ratus sahabat. Penduduk Mekah yang beriman. Betapa alotnya, betapa susahnya. Jadi mendakwahkan Islam ini enggak mudah. Perlu ketekunan, berlapang dada, berjiwa besar. Kontinuitas. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dakwah di Mekah, beliau menanamkan risalah Islam yang pertama adalah akidah tadi. Mengajak manusia kepada Allah. Mentauhidkan Allah. Mengingatkan manusia, meyakinkan manusia bahwa adanya Allah. Akan tetapi apa yang terjadi, Nabi ini selalu dihalang-halangi, dijegal, dianiaya, termasuk orang yang mengikutinya. Bahkan banyak yang terbunuh dengan cara yang biadab. Selama 13 tahun beliau berdakwah dari rahasia, dari rumah ke rumah, dari malam-malam sampai terang-terangan. Kemudian mereka sebaliknya orang-orang kafir, mencemoohkan, menzolimi, bahkan membunuh. Pernahkah terungkap sejarah selama 13 tahun itu Nabi membuat teror kepada mereka? Membuat teror? Tidak. Beliau Rasulullah SAW berdakwah dengan cara yang bijaksana sekali. Kan sering kita dengar Rasul dakwah ke Thaif. Ya, satu kampung yang subur sekali Thaif itu. Mudah-mudahan kaum di sana mau menerima ajakan Islam. Datanglah dengan para sahabat ke sana, kemudian Rasul berdakwah menyampaikan risalah Islam khususnya tentang tauhid, tentang akidah. Apa yang terjadi di luar harapan Nabi? Mereka malah melempari Nabi dengan kotoran dan batu sampai berdarah. Sampai Jibril datang. Wahai Muhammad, mau diapakan ini kaum Taif ini? Karena telah menganiaya engkau. Nabi malah meminta supaya diampuni dosanya. Allahummaghfir qaumi fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, ampuni dosanya karena mereka enggak tahu. Mereka belum terbuka hatinya. Betapa bijaksananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membalasnya. Inilah 13 tahun. Diboikot, dianiaya, banyak yang dibunuh dengan cara yang keji. Belum pernah satu kali pun Rasul membuat teror. Teror misalnya dengan cara sembunyi-sembunyi menteror, membunuh, tidak. 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teruji menjalankan perintah Allah. Berlapang dada, berjiwa besar, mengampuni mereka. Sampai-sampai terusir. Hijrah itu bukan enak-enak jalan-jalan ke Madinah. Terusir dari kampung halaman sendiri. Kalau terusir enak apa enggak? Terhinakan. Tapi di balik itu Allah ingin memberikan kelapangan. Kemudian di Madinah ya kurang lebih 10 tahun. Mulai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 tahun banyak yang memeluk Islam dari kaum Ansor. Bagaimana kafirin musyrikin Mekah? Wah, tambah apa? Hasadnya ini, iri dengkinya tambah menjadi-jadi. Kemudian mengirimkan pasukan untuk apa? Membumi hanguskan Nabi dan para sahabat yang ada di Madinah. Di tahun kedua Hijriah, baru 2 tahun di Madinah, terjadi perang Badar. Dan Allah izinkan untuk berperang. Adanya izin berperang, disitulah ayatnya turun. Wa udzina lilladzina yuqatalun. Diizinkan bagi mereka yang diperangi. Bayangkan 13 tahun bertahan di Mekah sampai terusir ke kampung halaman orang lain. Sudah 2 tahun diserang oleh musuh, baru diizinkan berperang. Jadi mengangkat senjata berperang itu diizinkan oleh Allah. Karena mereka dizolimi terus-terusan. Inilah awal dilegalkannya menahan diri dengan cara berperang. Ada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan perang-perang yang lainnya. Perang yang resmi, perang yang legal, dan perangnya itu menjaga hak-hak asasi manusia. Contoh, sudah tahu apa belum? Pernah enggak Nabi perang, kemudian perangnya di dalam kota? Melibatkan sipil, melibatkan anak-anak, melibatkan wanita? Tidak. Rasul berperang itu ketika diajak perang, ya, mereka memerangi. Nabi meminta kepada mereka untuk perang di tempatnya, di medan perang. Ada Badar, ada Uhud, ada Khandaq. Ya. Nah, Khandaq itu mempertahankan diri di kota, di dalam. Ya, kemudian membuat parit. Nah, itu adalah tempat-tempat perang. Kenapa? Supaya tidak terjadi menimpa kepada wanita dan anak-anak. Supaya perang itu di tempatnya. Siapa yang datang ke tempat itu, siap membunuh, siap dibunuh. Nah, ini perang yang sah, perang yang mulia. Mempertahankan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, kalau kita melihat sejarahnya, terbentang betapa hebatnya ajaran Islam. Nah, kalau sekarang tiba-tiba menteror, tiba-tiba bom, ya katanya lempar apa? Lempar tangan sembunyi batu. Lempar batu sembunyi tangan. Teror itu. Ajaran dari mana itu menteror begitu? Malah yang meninggal, malah yang terbunuh, umat Islam lagi. Nah, ini mereka menganggap jihad. Menganggap perang meniru perangnya Nabi. Nabi itu perangnya mulia, perangnya legal. Karena diperangi, tadi sejarahnya panjang. Nah, kalau sekarang tiba-tiba dengan cara teror, dengan cara kekerasan, membunuh tawanan, padahal tawanan itu harus dihormati dan dihargai. Dalam Islam gak boleh membunuh tawanan, kalau sudah menyerah diri, harus dihormati hak-hak asasi manusia. Nah, jadi sangat jelas sekali tiga peran Nabi Rasulullah SAW dengan melacak sejarahnya. Jadi 13 tahun terus penanaman dakwah mengajak manusia kepada Allah, penanaman akidah, keimanan, keimanan, keimanan. Setelah di Mekah baru turun-turun ayat yang berkaitan dengan syariat, dengan ketetapan-ketetapan, dengan aturan-aturan, termasuk cara berperang yang dilegalkan tadi. Termasuk menerapkan hukuman bagi orang yang beriman. Jadi hukuman Islam misalnya yang mabuk harus di apa? Dicambuk, ya, dipukul. Itu karena bagi yang beriman. Dia percaya apapun hukuman Allah itu kebaikan, ampunan, dan rahmat bagi dirinya. Tidak diberlakukan kepada orang yang tidak siap, yang tidak beriman. Orang yang iman itu siap. Nah, jadi menerapkan syariat Islam itu, ketentuan, aturan-aturan itu, diawali dengan membangun keimanan yang tadi, tanpa kekerasan, tanpa pemaksaan, dan bujuk rayu. Sehingga mantap keimanannya, keyakinannya, perintah-perintah Allah, walaupun pahit dalam penegakan hukum, mereka rela untuk menjalaninya. Saking modalnya keyakinan dan keimanan. Contoh aja, ya, saking imannya kepada Allah dan Rasulnya, termasuk kepada hukuman yang ditetapkan, kan ada seorang sahabat, ya, dia sudah berlaku zina, ngaku. Zaman sekarang ada gak orang yang berbuat zina ngaku? Kayaknya langsung masuk radar TV dah. Sudah diinterogasi, disidik sama polisi aja, masih gak ngaku. Kenapa ngaku? Karena modalnya percaya. Daripada di akhirat dihukumi berbuat zina, lebih baik dihukumi di dunia dengan syariat Islam. Ya, jadi sahabat yang mengaku karena berbuat dosa, karena buah keimanan. Siap untuk dihukumi, siap untuk ditegakkan hukuman bagi dirinya. Bahkan dalam sejarah itu ada orang Yahudi, ya, orang Yahudi yang ingin dihukumi rajam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang Yahudi, bayangkan, non-Muslim, saking percayanya kepada Nabi dan dia juga percaya kepada Alkitab yang dipegangnya, sampai ingin dihukumi rajam di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah keindahan ajaran Islam. Bayangkan penegakan hukum pun kalau berdasarkan keimanan, dia akan siap menjalaninya, sebab itu adalah ampunan sekaligus kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi betapa indah ajaran Islam ini. Sampai kepada hukuman mati, sampai kepada hukuman rajam, itu adalah kemuliaan. Ya, ampunan dan kasih sayang Allah yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman. Jadi sekarang ini jangan melihat, wah, di Indonesia ini mayoritas Muslim, belum tentu hatinya, imannya kuat. Itu harus dididik terus, dibina terus, supaya keimanannya kuat, keyakinannya tumbuh, dan mau secara sukarela dia menjalankan ajaran Islam, walaupun sampai kepada hukuman yang mati, yang pahit secara lahiriah. Nah, inilah hebatnya ajaran Islam. Kalau kita lihat Madinah, Madinah gak disebut dalam hadis, disebut misalnya negara Madinah, tetapi substansi dari ajaran Islam yang justru ada dalam kehidupan kota Madinah, dan kita berharap walaupun negeri kita adalah lambangnya Pancasila, tapi kita berharap substansinya dari ajaran Islam ini kita bisa amalkan dengan baik. Ya, baik, di segmen ketiga ini tentu kita banyak sekali berhikmah bahwa memang apa yang memang diajarkan saat ini gitu ya, itu jauh dari apa yang memang seharusnya. Dan nanti di segmen keempat kita akan sharing bersama para mustami yang ingin bertanya juga seputar tema kita malam hari ini. Nantikan setelah pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami di Cahaya Hati. baik, kita kembali lagi di Cahaya Hati. Dan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di segmen ini kita akan mengajak para bersama yang hadir untuk sharing ataupun memberikan pertanyaan, dan nanti akan dijawab bersama saya. Silakan yang pertama, silakan Kang. Berdiri, masuk TV Kang lumayan. Namanya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Iga Abdul Gopur. Saya juga bersama sahabat-sahabat saya yang berjas, tapi bukan dari parpol ini. Dari FKMI, Forum Komunikasi Mahasiswa Indonesia. Yang saya tanyakan adalah, kita pernah dengar keterangan dan juga menjadi slogan gitu, hidup mulia atau mati syahid. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, hidup kita, hidup mulia itu bagaimana gitu sebagai umat Islam? Karena kita ketahui bahwasannya banyak sekali umat Islam yang tertindas, dibunuh dan sebagainya. Kemudian juga di negara Indonesia banyak korupsi, kemudian juga narkoba dan sebagainya. Jadi tidak kondusif lah seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, yang kita harus hidup mulia itu yang gimana gitu, yang hidup mulia itu? Ya, karena kan banyak kita ketahui juga, karena hidup mulia atau mati syahid, akhirnya untuk memilih mati syahid akhirnya ikut golongan ISIS misalnya, dan sebagiannya ikut golongan seperti itu. Dan yang kedua pertanyaannya, kesalahan atau kenapa umat pada sekarang itu istilahnya tertindas atau rendah gitu, umat Islam kenapa tidak seperti umat-umat ketika zaman Nabi Muhammad SAW, jadi sampai kepada kemuliaannya seperti itu. Mungkin itu pertanyaannya. Baik, terima kasih. Pertanyaannya cukup kritis juga sih. Iya. Mahasiswa, betul. Ya, baik. Alhamdulillah, terima kasih pertanyaannya. Ini kalau dari kaum muda nih, tambah seger, energinya tambah apa? Tambah kuat. Ya, sebab ternyata pemuda kita ini, muslim kita, peduli dengan agamanya. Bahkan tadi pertanyaannya, apa sih yang dimaksud dengan hidup mulia, mati syahid? Gitu. Hidup yang mulia tentu ketika benar-benar mempelajari agama dengan benar dan mampu mengamalkannya dengan baik dan benar. Sebab timbulnya termasuk aksi-aksi radikal atas nama agama, itu sebetulnya bermuara dari faktor syubhat dalam agama. Syubhat itu salah paham, salah memahami agama. Ya, kalau dikaitkan dengan jihad, berarti salah memahami tentang jihad dalam agama. Kalau kaitannya seperti ISIS, yang disebut dengan Islamic State of Iraq and Syria, ingin menegakkan daulah Islam atau negara Islam, itu salah satunya adalah salah memahami tentang tatbikus syariah, penerapan syariat Islam. Nah, jadi yang pertama, faktor yang membuat kekacauan di dalam agama, termasuk tindakan-tindakan teror dan radikal, itu dari syubhat, artinya kekeliruan dalam memahami agama. Maka oleh sebab itu, kalau kita ingin mulia, pasti semua setuju kita ingin mulia hidup ini. Sebagaimana mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulianya para sahabat yang mendapatkan kemuliaan, innal izzata lillah, kemuliaan itu milik Allah, milik Rasul, dan akan diberikan kepada orang yang beriman. Apabila kita sebagai kaum muslimin ini selalu istiqomah, continue dan komitmen untuk mempelajari agama, maka harus berdasarkan sumbernya, ulama yang sebenarnya, yang pemahaman agamanya komprehensif. Baru umat ini akan mendapatkan ajaran agama yang benar, sekaligus mendapatkan figur uswah hasanah, contoh yang baik dalam menjalankan agama. Maka Allah yang menjamin, Rasul yang menjamin, dia akan hidup dalam keadaan yang mulia. Jangan nunggu surga akhirat, ada surga dunia. Hayatan thayyibah, Allah berikan kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang mulia. Nah, maka oleh sebab itu pekerjaan rumah kita yang harus terus kita lakukan, jangan putus asa. Ya, jangan putus asa. Maka terus kita istiqomah belajar agama dari sumbernya. Yang kedua, kita amalkan dengan baik. Maka janji Allah akan dirasakan oleh kita. Nah, kemudian yang kedua tadi, yang berkaitan dengan ya, tadi tidak mulia itu karena pemahamannya tidak benar, pemahamannya salah. Ya. Maka dari pemahaman yang salah itu kebaliknya, bukan mulia, malah terhinakan. Ya. Apalagi kalau sekarang Islam sebagai agama yang mulia dicap sebagai sarangnya teroris, sebagai sumber dari ajaran teroris, betapa menyakitkan dada kita. Padahal Islam itu rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Ini boro-boro menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta, malah membuat bencana, malah membuat heboh, malah membuat gelisah bagi orang yang di sekitar kita. Berarti kita belum memahami agama Islam yang sebenarnya, belum mengamalkan Islam yang sesungguhnya. Nah, maka oleh sebab itu, ini jangan putus asa, terus kita belajar, terus kita pelajari agama, terus kita amalkan agama. Kita harus punya pembimbing dalam agama. Kita harus mendapatkan siraman dari ulama yang sesungguhnya, yang membawa Islam yang sebenarnya. Sebab itu sudah janji Allah dan Rasulnya bahwa setiap kaum itu ada pemberi petunjuknya. Wali kulli qaumin had. Setiap kaum itu ada pemberi petunjuk. Maka kalau kita mendapatkan petunjuk yang lurus, kita akan mendapatkan kemuliaan dan terhindar dari kehinaan baik di dunia terutama di akhirat kelak. Oke. Baik, sudah jelas ya Kang ya. Yang lainnya silakan. Yang mau bertanya, yang mau di belakang juga boleh. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul Aziz, yang dulu pernah nanya. Ya, kerayaan dua kali, ketika kali bayar Pak. Alhamdulillah baru kesini ya, iklan gratis. Oh iya, baik. Mungkin pertanyaannya tadi tentang radikalisme itu tentu ada imbasnya ya. Nah, yang saya tanyakan bagaimana ketika syariat Islam tidak bisa dilaksanakan atau nggak bisa dilakukan oleh umat Islam itu sendiri karena ada kontradiktif dari kebijakan pemerintah itu sendiri, misalnya dicurigai dan sebagainya. Ya. Nah, itu bagaimana? Apakah itu jadi dosa bagi umat Islam itu sendiri atau enggak gitu lah? Okay. Bagi si pelakunya gitu. Ya. Yang kedua, tentang menyikapi tentang tadi ada istilah hukuman mati ya. Bagaimana ketika hukuman mati itu dilakukan ketika kebijakannya bukan kebijakan Islam? Seperti di negara kita kan ya, asasnya Pancasila. Nah, bagaimana bagi si pelaku atau yang dibunuhnya tersebut ketika dia terbunuh, apakah itu menjadi apa istilahnya penghapus dosa atau ya, enggak seperti itulah. Baik. Ya, jadi mohon penjelasan lah seperti itu. Jadi terima kasih, begitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ternyata pertanyaannya luar biasa sih. Ya, luar biasa. Ini baik, tadi yang pertama bagaimana apa istilahnya? Saya jadi lupa lagi, Pak. Terkesima. Jadi terkesima. Apa, Pak? Tadi maaf. Ini. Lupa ya, Pak. Catat lagi ya, Pak. Silakan. Baca lagi ya. Ingat, bagaimana antara kontradiktif bagaimana Jadi ketika umat Islam tidak bisa melaksanakan syariat Islam sendiri karena ada kecurigaan, ada kebijakan pemerintah yang enggak setuju. Nah, gitu istilahnya bagaimana? Apakah itu jadi misalnya umat Islam enggak bisa sholat, enggak bisa kalau perempuan mungkin karena ada istilah berhijab, enggak bisa berhijab. Apakah itu jadi dosa atau enggak gitu? Nah, itulah. Itu yang pertama ya. Yang keduanya tentang aja, hukuman Pak, mati. Jangan ya, lupa lagi soalnya. Oke. Okay. Kita buru-buru jawab aja ini. Satu-satu takut, aja berarti. Takut lupa lagi, buru-buru jawab ini. Silakan, sih. Ya, terima kasih atas penanya. Jamaah sekalian, kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena tadi pertanyaannya berkaitan dengan penerapan syariat, menjalankan syariat, bahkan kepada yang berkaitan dengan hukum. Kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dari Mekah hijrah ke Madinah, beliau itu membangun konstitusi terlebih dahulu. Kesepakatan bersama terlebih dahulu dengan orang-orang, dengan tokoh-tokoh, kelompok-kelompok, kabilah-kabilah, bani-bani yang ada di Madinah. Jadi ajaran Islam itu membangun konstitusi, kesepakatan. Tidak sebelah pihak. Tiba-tiba mendeklarasikan negara Islam aja gitu. Enggak. Rasulullah SAW, beliau datang ke Madinah, beliau melakukan negosiasi untuk membangun konstitusi bersama. Ya, mengajaklah kelompok-kelompok Yahudi, orang-orang yang kabilah-kabilah yang ada di sana, bagaimana supaya Madinah ini terjaga aman damai. Agama boleh berbeda, keyakinan boleh berbeda, tapi kita hidup harus berdampingan. Itu konstitusi. Ketika itu enggak disebut Nabi, kota Madinah ini adalah negara Islam, enggak. Atau wilayah Islam, enggak. Tetapi membangun konstitusi itu adalah ajaran Islam. Karena dunia ini, kalau dalam sukup dunia, ini untuk semua. Mau yang iman boleh hidup di dunia, mau yang kafir pun boleh. Di Madinah ketika itu, Rasulullah SAW membangun konstitusi bersama, kesepakatan bersama. Kita sebagai warga Madinah, yuk kita junjung toleransi, damai, agama masing-masing, keyakinan masing-masing. Apabila ada yang menyerang kepada kita, siapapun kita harus bela sama-sama kota Madinah. Itu namanya konstitusi. Maka orang sebut juga dengan piagam Madinah. Nah, termasuk ya termasuk ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi membangun kebersamaan dalam satu bingkai yang indah kota Madinah, konstitusi dibangun bersama, sehingga Rasul pun ketika itu bisa menjalankan syariat Islam dengan leluasa. Sebetulnya para pendiri, kalau kita konteksnya keindonesiaan, para pendiri kita, yang ulamanya, yang tokohnya, itu mengikuti sebetulnya deklarasi Madinah. Gak usah disebut dasarnya Islam atau Quran, Pancasila sajalah. Nomor satunya ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang seterus-seterusnya, ini adalah konstitusi. Dan di sana dituangkan lagi dengan undang-undang, dengan pasal, kita bebas menjalankan agama. Jadi kalau kita, ya, kalau kita ingin menjalankan agama dengan baik, maka kita harus pintar menjalankan agama di negeri yang kita cintai ini. Untuk merubah undang-undang dan yang lainnya, menerapkan syariat dengan baik, ada undang-undangnya, ada partai yang mengaturnya, ada parlemen di situ tempat untuk membangun aturan-aturan perundang-undangan. Jadi gak boleh main sepihak, apalagi membuat kekerasan dan teror. Jadi Islam yang mulia itu harus dengan cara-cara yang mulia. Kalau ajaran Allah harus dijalankan, diterapkan dengan ajaran Allah pula. Nah inilah, nah kalau kita misalnya ada di satu negara, kita tidak bisa menjalankan agama, kan lihatlah peristiwanya kota Mekah. Ada yang sampai pura-pura keluar lagi dari Islam, padahal hatinya tidak. Dibenarkan enggak oleh agama? Dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi bisa kita melihat potret Mekah, bisa kita melihat potret priorisasi Madinah. Oke. Sebelum jeda, satu lagi, Pak, pertanyaannya, maaf nih. Yang tadi, Pak. Ini belum selesai juga pertanyaannya. Belum, satu lagi. Oh, hukuman mati yang dilaksanakannya kemarin juga ada kan, yang narkoba kemudian dihukum mati. Ya, biar saya aja yang jawab nanti. Baik, terima kasih. Mau jawab katanya hostnya. Silakan saya singkat aja sebelum ya, baik, ini singkat ini waktunya ya, kalau dibaca panjang ini. Hukuman mati di negara Indonesia dengan narkoba, ya kalau kita lihat dalam Al-Quran dan Sunnah kan masih terbatas, makanya Quran dan Sunnah itu harus diijtihadi. Ada enggak dalam Al-Quran dan Sunnah narkoba? Ada enggak heroin? Kan enggak ada. Hanya khamar namanya, dari buah-buahan yang dipermentasi, kemudian bisa mabok. Itu pun hanya dipukul. Nah ini karena berbahaya, sampai harus dihukum mati. Jadi itu bukan berarti tidak menjalankan Islam. Sebab Quran dan Sunnah itu harus diijtihadi sesuai dengan kebutuhan hari ini. Nah kalau sekarang orang yang sudah akan dieksekusi mati, apakah itu matinya tanpa seperti dihukumi oleh ajaran Islam? Ya kembali kepada pribadinya. Ya kembali kepada pribadinya. Apabila dia meminta ampun kepada Allah sebelum dieksekusi eksekusinya, maka dia insya Allah akan mendapatkan ampunan. Ampunan Allah. Jadi tidak harus dengan label dan nama Islam hukumannya, tetapi substansinya. Sebab narkoba itu berbahaya, maka Islam dulu 14 abad yang telah memberikan contoh, walaupun hanya dicambuk. Oke, baik. Sudah cukup ya Pak ya? Bulan depan nanya lagi boleh Pak. Minggu ke seperti biasa. Baik, gak terasa, tapi punya kita masih satu segmen lagi untuk membahas kesimpulan, dan itu juga terakhir kita akan berdoa untuk kebaikan bersama, untuk kita tetaplah kami di Cahaya Hati. Sampai segmen kelima ini, dan nanti kita akan akhir dengan berdoa bersama-sama. Silakan untuk kesimpulannya. Jemaah sekalian beserta pemirsa Radar TV, rahimakumullah, kita sudah di ujung acara, kita akan simpulkan. Kalau kita tadi berbicara global tentang negara, ya, hukuman dan yang lainnya, kita akan kerucutkan dulu kepada diri kita sendiri. Sudahkah peran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tiga tadi hadir dalam hati kita, hadir dalam jiwa kita menjadi sikap? Kalau kita ingin mulia, ingin bahagia dunia dan akhirat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilanjutkan, diteruskan oleh para pewarisnya, para ulama, mereka hadir untuk menghadirkan hati kita yang iman kepada Allah, yakin kepada Allah. Sudahkah keyakinan dan keimanan itu tumbuh dalam setiap diri kita? Sebab dari setiap individu akan melahirkan keluarga yang baik, dari keluarga akan membangun tatanan yang baik sampai pada skala bangsa dan negara. Jadi kadang kita berbicara bangsa dan negara, tapi melupakan diri kita sendiri. Nah, kita harus introspeksi diri. Kalau kita ingin bahagia dunia dan akhirat, sudahkah keyakinan dan keimanan tumbuh dalam setiap diri kita? Sebab itu adalah peran utama dari para nabi yang dilanjutkan oleh para ulama sebagai pewarisnya. Hadir keimanan kita, keyakinan kita tumbuh dalam hati yang terus dirawat, terus dipelihara, terus dijaga. Dengan cara berzikir kepada Allah, maka iman kita akan tumbuh. Dengan iman yang tumbuh inilah modal besar untuk mewujudkan ajaran-ajaran Islam. Baik untuk pribadi, keluarga, bahkan dalam skala bangsa dan negara. Sehebat apapun ajaran Islam, tapi kalau kita yang mengaku dirinya umat Islam, imannya tipis, maka ibarat diri kita dengan ajaran Islam itu tidak ada kesamaan. Jauh panggang daripada api. Nah, maka oleh sebab itu, hadirkan dalam diri kita keimanan, keyakinan yang teguh, pupuk, pelihara dengan banyak zikir kepada Allah supaya hati kita tergerak sehingga muncul keimanan, keyakinan yang teguh, dan kita akan mampu komitmen. Dengan keimanan, keyakinan yang tumbuh dalam hati, kita akan berkomitmen dengan ajaran Islam. Bahkan tadi sekalipun pahit dirasakan hukuman, kita akan siap untuk menjalaninya. Nah, ini introspeksi diri dalam setiap diri kita. Sudahkah hadir terus keimanan dan keyakinan kita yang menjadi modal untuk bersikap, untuk bergerak, untuk menjalankan nilai-nilai Islam yang mulia. Dari yang terdekat, dari keluarga kita, dari tetangga kita, masyarakat kita. Nah, kemudian yang kedua, peran Nabi yang dilanjutkan oleh para pewarisnya, para ulama, membersihkan jiwa kita. Nah, jiwa kita harus selalu dibersihkan. Jangan sampai kita, jiwa kita ini terjangkit oleh yang disebut dengan kejahatan, keburukan batin. Al-pawahis ma'zuhara minha wa ma baton. Keburukan, buruk sangka, jelek sangka kepada Allah, kepada sesama umat Islam, saling mengkafirkan. Permusuhan yang dibangun, kebencian yang dibangun, teror yang dibangun, ini bersumber dari nafsu kita, dari jiwa kita yang kotor. Bersihkan Sebab tugas utama para nabi, para rasul, dan para ulama adalah membersihkan jiwa. Sudahkan jiwa kita terus dibersihkan. Qad aflaha man tazakka, sungguh bahagia orang yang selalu membersihkan jiwa dari kotoran, dari kebusukan hati. Yang ketiga, kita harus terus komitmen, sebab tugas para nabi dan para rasul adalah mu'alim Alkitab wal hikmah, yang selalu mengajarkan Alkitab dan hikmah. Pikiran kita harus menjadi fikroh Qur'aniyah. Pikiran kita dibangun paradigma yang Qur'ani. Jiwa kita jiwa Qur'ani. Sikap dan tindakan kita, sikap tindakan yang Qur'ani, yang bersumber dari Al-Quran dan hikmah. Nah, insya Allah, kalau kita ibda binapsi, memulai dari diri kita sendiri, akan terbangun keluarga, keluarga yang hayatan thayyibah, keluarga yang harmonis, yang bahagia, sampai menjelma menjadi bangsa dan negara yang mulia. Baldah thayyibah warabun ghafur. Inilah yang selalu diharapkan. Maka jangan putus asa, jangan masuk malah ke tindakan radikal. Kita harus terus berusaha, penuh kesabaran, penuh tanggung jawab, untuk terus komitmen menghadirkan tiga fungsi dari para nabi, ada dalam jiwa kita, ada dalam sikap dan tindakan kita, keluarga kita, bahkan dari bangsa dan negara yang kita cintai ini. Mari kita tutup taklim di malam Jumat yang agung yang mulia ini dengan munajat kepada Allah. Kita pejamkan matanya, hadirkan hatinya, tundukkan kepalanya. Kita butuh bimbingan Allah. Betapa problem kita banyak, PR-PR besar umat Islam ini banyak, termasuk di bangsa dan negara yang kita cintai ini. Kita sepenuhnya kembali kepada Allah untuk mendapatkan kekuatan, mendapatkan bimbingan yang hakiki dari ajaran Islam. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala angkuli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma gfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma fariz an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb yang menggenggam segala urusan, ampuni umat ini, ampuni kami ini ya Rabb, dari kesalahan pemahaman agamamu yang mulia, dari kemaksiatan, dari dosa dan kezoliman kami ya Rabb. Islahkan urusan-urusan kami, datangkan pertolongan kepada kami, bukakan mata hati kami, dan kami bisa menjalankan kehidupan ada dalam syariatmu yang mulia ya Rabb. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, baik, demikian Cahayati edisi malam hari ini dengan tema menyikapi radikalisme atas nama agama, dan mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi memberikan kita pemahaman lebih cerah lagi bagaimana paham-paham yang harusnya kita lakukan untuk menjadi manusia lebih baik lagi. Terima kasih untuk bapak-bapak yang telah hadir. Mudah-mudahan seperti yang sudah saya katakan, kebaikannya nanti langkahnya datang ke sini diganti dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai di sini perjumpaan kita di Cahayati edisi malam hari ini. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Saya Yudhistira Muda bersama saya juga pamit. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.